Ini dia yang ditunggu dari Indomie. Indomie Real Meat Rendang dengan potongan daging sapi dan kacang merah asli. Bumbu rendangnya nendang. Siap santap. Asli, menang banget enaknya. Indomie Real Meat, Meet the Real Meat.